Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiya wa la rasula ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan sore yang berbahagia ini, Allah perjumpakan kembali kita di dalam majelis jejak Nabi dengan mengucap salam dan selawat kepada beliau. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kita bermajelis di tempat ini dalam rangka cinta kepada beliau, dalam rangka belajar tentang diri beliau, dalam rangka harapan yang besar bahwa kelak Allah akan mempertemukan kita dengan beliau, dengan sepenuh cita bahwa kelak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menyambut kita sebagai umatnya di Al-Haud atau telaga beliau yakni Al-Kautsar, hingga nantinya kita mendapatkan syafaat beliau, dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menuju syurga dan dikumpulkan bersama-sama dengan beliau dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Mudah-mudahan menjadi silaturahim yang diridha Allah, menjadi wasilah agar Allah memanjangkan umur kita dalam kemanfaatan, meluaskan rezeki kita di dalam keberkahan, dan mempertemukan kita kelak di dalam syurga yang penuh dengan kenikmatan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan sore hari ini kita memasuki pembahasan seputar pemboikotan. Seputar pemboikotan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, serta Bani Hashim dan Bani Muthalib. Kira-kira pada tahun ke-7 dari kenabian beliau, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjadi bahan perbincangan yang amat sangat mengkhawatirkan di kalangan orang-orang Quraisy, sehingga mereka lalu mengadakan satu pertemuan di Darun Nadwah untuk membahas kira-kira apakah hal terbaik yang bisa mereka lakukan untuk mengatasi hal yang kemudian ada pada diri beliau sallallahu alaihi wasallam itu. Sehingga pada masa itu mereka telah memutuskan untuk sedapat mungkin melenyapkan beliau sallallahu alaihi wasallam dari bumi Makkah. Akan tetapi yang mereka hadapi ternyata yang membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bukan hanya sahabat-sahabat beliau yang ketika itu jumlahnya sangat sedikit. Kalau dihitung-hitung muslimin di Makkah totalnya kurang dari 200 orang, itu pun dikurangi dengan yang berhijrah ke Habasyah sebanyak kira-kira 120 orang. Maka kira-kira tinggal sahabat-sahabat Rasulullah itu hanya berjumlah 80 orang saja yang masih tinggal di kota Makkah. Itu pun dari kalangan jelata, itu pun dari kalangan orang-orang lemah yang tidak mampu melindungi diri mereka sendiri, apatah lagi membela Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi ternyata yang dihadapi orang-orang Quraisy tidak sesederhana itu. Bani Hashim dan Bani Muthalib, Hashim bin Abdi Manaf dan Muthalib bin Abdi Manaf, dua kakak beradik yang kemudian menjadi moyang dari salah satu kabilah yang paling berpengaruh di kota Mekah, yakni kabilah Bani Hashim dan Bani Muthalib. Adapun Rasulullah berasal dari Bani Hashim, yakni Hashim ini adalah kakak dari Muthalib yang meninggal ketika muda. Kemudian kedudukannya sebagai pemimpin kota Mekah digantikan oleh Muthalib. Sementara putra Hashim yang namanya Syaibah, Syaibah bin Hashim, karena sejak kecil mengikuti Muthalib, maka dikira orang sebagai budaknya Muthalib sehingga dipanggil Abdul Muthalib. Nah, Abdul Muthalib inilah kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bertautlah di situ Bani Hashim dan Bani Muthalib menjadi satu kesatuan yang mereka kompak untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun sebagian besar di kalangan mereka itu belum beriman kepada Allah. Meskipun sebagian besar di kalangan mereka itu belum masuk Islam, tetapi mereka semuanya orang-orang yang kemudian bersiap sedia mati untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kebanggaan mereka, karena Rasulullah ini adalah dianggap sebagai permatanya Bani Hashim dan Bani Muthalib, orang yang akhlaknya paling mulia, orang yang kebaikannya paling termasyhur, orang yang sifat amanahnya paling terpercaya, sehingga dengan demikian mereka tidak mau kehilangan Rasulullah karena Rasulullah adalah sebuah kebanggaan bagi suku mereka. Maka mereka dipimpin oleh Abu Talib, paman Rasulullah SAW, menjadi orang-orang yang amat sangat gigih di dalam membela dan siap sedia menderita sakit bersama beliau, bermusuhan dengan kaumnya, yakni kaum Quraisy pada umumnya yang memusuhi beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang-orang Quraisy menemui jalan buntu untuk dapat menyingkirkan Rasulullah. Akhirnya atas inisiatif Abu Jahal, Amr bin Hisham, disusunlah sebuah piagam pemboikotan terhadap Bani Hashim dan Bani Muthalib yang ditandatangani oleh masing-masing kepala suku, semuanya kecuali Bani Hashim dan Bani Muthalib, yang di situ tertera hal yang amat sangat berat untuk dialami oleh Bani Hashim dan Bani Muthalib. Perjanjian atau nota piagam pemboikotan itu dimulai dengan lafaz bismika Allahumma, dengan namamu ya Allah, maka kami seluruh penduduk Makkah dari kalangan orang-orang Quraisy dari semua suku dengan ini memboikot Muhammad beserta para pengikutnya dan Bani Hashim juga Bani Muthalib, agar satu, dengan mereka tidak ada jual dan tidak ada beli. Yang kedua, dengan mereka tidak ada menikahkan dan tidak ada dinikahkan. Tiga, dengan mereka tidak ada pertolongan, ditolong maupun melong. Empat, dengan mereka tidak ada kasih sayang, dikasihi maupun mengasihi. Yang kelima, inilah perjanjian ini, sampai Bani Hashim dan Bani Muthalib melepaskan perlindungannya kepada Muhammad. Jika mereka mau melepaskan perlindungannya kepada Muhammad, maka perjanjian ini tidak berlaku. Jadi amat sangat kejam yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy ketika itu. Mereka menulis sebuah perjanjian intimidatif yang amat sangat menyusahkan. Yang pertama, tidak membeli, tidak menjual. Yang kedua, tidak menikahkan, tidak dinikahkan. Yang ketiga, tidak menolong dan tidak ditolong oleh mereka. Yang keempat, tidak menyayangi dan tidak disayangi oleh mereka, Bani Hashim dan Bani Muthalib. Dan poin terakhir berbunyi, kalau Bani Hashim dan Bani Muthalib mau menanggalkan perlindungannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka perjanjian ini batal dengan sendirinya. Ini yang dituliskan di dalam piagam pemboikotan itu. Piagam pemboikotan ini lalu ditempel di Ka'bah untuk menunjukkan supremasi yang sangat kuat dari perjanjian itu agar ditaati oleh semua orang Quraisy. Maka perjanjian itu digantung di dalam Ka'bah. Ketika pemboikotan terhadap Rasulullah, para sahabat dan Bani Hashim dan Bani Muthalib ini terjadi, terjadi pulalah beberapa peristiwa yang sangat agung. Yang pertama, tentang peristiwa hijrahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau meniatkan diri untuk berhijrah. Munasabatnya kita ambil muntalak, kita ambil pokok pembahasan, tonggak awalnya, titik tolaknya dari surah Ali Imran ayat yang ke-195, yakni jawaban Allah Subhanahu wa taala atas doa yang dipanjatkan oleh ulul albab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala 'amilin minkum min dzakarin aw unsa ba'dukum min ba'd. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقوتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. Jadi ketika terjadi pemboikotan itu, maka terpaksalah Rasulullah, para sahabat Bani Hashim dan Bani Muthalib mengungsi ke sebuah syi'ib. Syi'ib ini lembah sempit yang terletak di antara dua gunung di pinggiran kota Makkah, dan mereka mendirikan tenda-tenda di sana karena kaumnya telah memboikot mereka. Mereka terpaksa hidup di dalam tenda-tenda itu. Menurut riwayat yang masyhur, mereka tinggal di sana di dalam pemboikotan itu kurang lebih 3 tahun lamanya. 3 tahun mereka harus menjadi pengungsi di kota mereka sendiri. Allah berfirman tentang ulul albab yang berdoa kepada Allah di dalam doa-doa yang sudah kita hafal. Apa doanya? Panjang sekali doanya, beberapa rangkaian, yakni Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Ketika mereka ulul albab berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi dan tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada dalam pergiliran antara malam dan siang. Lalu mereka berkesimpulan, wahai Rabb kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia, maha suci Engkau, maka jauhkan kami dari, jagalah kami dari siksa api neraka. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzaita wa ma lidzalimina min ansar. Mereka juga mengatakan, wahai Rabb kami, sesungguhnya orang yang Kau masukkan ke dalam neraka itu amat sangat terhina oleh-Mu. Faqad ahzaitah, maka sungguh Engkau telah membuatnya terhina, Engkau telah membuatnya merugi, Engkau telah membuatnya celaka. Wa ma lidzalimina min ansar, dan bagi orang zalim tidak ada penolong. Demikian pula mereka berdoa kepada Allah, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Wahai Rabb kami, kami mendengar seruan orang-orang yang mengatakan, memanggil kami menuju keimanan, maka kami pun menyambutnya dengan keimanan. Dan mereka melanjutkan, Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, maka ampunilah kami, tutuplah kesalahan-kesalahan kami, dan matikanlah kami bersama orang-orang yang berbuat kebajikan. Rabbana wa atina ma wa'atana 'ala rusulika wa la tuhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Kata mereka, dan wahai Rabb kami, dan berikanlah kepada kami apa-apa yang telah Kau janjikan kepada kami melalui Rasul-Mu, dan janganlah Engkau menghinakan kami di hari kiamat nanti. Sesungguhnya Engkau tidak pernah mengingkari janji. Maka kemudian turunlah ayat ini, surah Ali Imran ayat 195, sebagai jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, fastajaba, maka memberikan ijabah, memberikan pengabulan, lahum kepada mereka. Siapa? Rabbuhum, Rabb mereka, yakni Allah Subhanahu wa taala. Dan Dia berfirman, anni, bahwasanya sesungguhnya aku, la, tidaklah, udhi'u, aku sia-siakan, amala amilin, amalnya orang yang beramal, minkum, di antara kalian, min zakarin, di antara laki-laki, au unsa, ataupun perempuan. Ba'dukum, sebagian kalian, min ba'din, adalah dari sebagian yang lain. Falladina, maka orang-orang, hajaru, yang berhijrah, wa ukhriju, dan dikeluarkan, terusir, min diyarihim, dari rumah-rumah mereka, wa uzu, dan disakiti, fi sabili, di jalanku, kata Allah, wa qatalu, dan mereka berperang, wa qutilu, dan mereka terbunuh, la ukaffiranna, pastilah akan aku hapuskan, anhum, dari mereka, sayyiatihim, keburukan-keburukan mereka, walaulakhilannahum, dan pastilah akan aku masukkan mereka itu, jannatin, ke dalam surga, tajri, yang mengalir, min tahtiha, dari bawahnya, al-anharu, sungai-sungai, sawaban, sebagai ganjaran, min indillahi, dari sisi Allah. Wallahu, dan Allah, indahu, di sisi Allah itu, husnus sawad, ada sebaik-baik ganjaran. Sabab nuzul ayat ini, sebab turunnya ayat ini, diriwayatkan dari Sa'ad bin Mansur, dari Sufyan bin Uyainah, dari Amr bin Dinar, dari Salamah bin Abi Salamah, dari bundanya yaitu Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mengapakah kaum wanita tidak pernah disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam soal hijrah mereka, padahal wanita itu juga ikut berhijrah?" Rasulullah mengatakan kepada Ummu Salamah, sesungguhnya ayat-ayat tentang hijrah kesemuanya adalah umum kalimatnya, mencakup meliputi perempuan maupun laki-laki. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala hendak mengembirakan orang-orang beriman, hendak mengembirakan Ummu Salamah, maka Allah menurunkan ayat ini. Atas pertanyaan Ummu Salamah itu, kenapa kaum wanita tidak disebut di dalam hijrah, maka Allah menurunkan ayat, "Anni la udhi'u 'amala 'amil minkum min dzakarin aw unsa." Sesungguhnya aku tidak akan menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kalian, dari laki-laki maupun perempuan. Ini yang menjadi penegasan tentang keikutsertaan dan keterlibatan wanita di dalam hijrah, yang pahalanya juga dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, waqala al-ansar, orang-orang Ansar juga mengatakan, kanat Ummu Salamata awwalu muhajiratun ilaina. Ummu Salamah itu adalah wanita pertama yang datang sebagai muhajirah ke kota Madinah. Jadi Ummu Salamah adalah wanita pertama yang datang sebagai muhajir atau orang yang berhijrah ke kota Madinah. Ini sebagaimana telah kita sebutkan cerita sebelumnya, bahwa dia menyusul suaminya yang berhijrah ke Madinah setelah tertipu ketika mereka pulang dari Habasyah, mengira orang-orang Makkah sudah masuk Islam, tapi ternyata itu hanya kabar burung belaka, sehingga mereka takut di Makkah akan disiksa, sehingga Abu Salamah bersegera untuk hijrah ke Madinah. Tetapi Ummu Salamah tertahan oleh kaumnya, disekap oleh kaumnya, sehingga dia baru berangkat berhijrah setelah dibebaskan dan kemudian ditolong, diantarkan oleh Utsman bin Talha radhiyallahu anhu, yang ketika itu belum masuk Islam. Nah, Ummu Salamah adalah wanita pertama yang datang untuk berhijrah ke Madinah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab beliau, yang kitab beliau ini diberi judul Al-Mustadrak ala Sahihain. Al-Mustadrak artinya yang diupayakan untuk mencapai, ala Sahihain, terhadap dua kitab sahih, yakni Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi keunikan kitab Imam Al-Hakim, yakni Al-Mustadrak ala Sahihain, adalah beliau mengumpulkan hadis-hadis yang menurut beliau sahih menurut syarat yang ditetapkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, tetapi tidak diriwayatkan oleh mereka berdua karena terlewat atau entah bagaimana ceritanya. Sehingga Imam Hakim ini amat sangat berjasa besar di dalam ilmu hadis, karena beliau menyusun sebuah kitab yang judulnya Al-Mustadrak ala Sahihain. Al-Mustadrak ala Sahihain artinya yang diupayakan mencapai syarat-syarat yang ditetapkan oleh kedua kitab sahih, yaitu Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Maka dalam hadisnya beliau senantiasa menyampaikan hadis ini sahih menurut syarat yang ditetapkan oleh Muslim, atau beliau kemudian menyebutkan hadis ini sahih menurut riwayat yang menurut syarat yang ditetapkan oleh Al-Bukhari, tetapi Al-Bukhari maupun Muslim, kata beliau, tidak meriwayatkan hadis ini. Jadi ini keunggulan kitab Al-Mustadrak ala Sahihain yang ditulis oleh Imam Hakim. Jasa besar beliau dalam ilmu hadis adalah beliau mengumpulkan hadis-hadis yang tidak diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, tapi menurut beliau hadis ini sahih menurut syarat yang ditetapkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kelak kitab beliau ini diteliti oleh seorang ahli hadis abad ke-13 yang namanya Imam Syamsuddin Adz-Dzahabi, dan Imam Syamsuddin Adz-Dzahabi yang kemudian memberikan catatan-catatan terhadap pensahihan yang dilakukan oleh Imam Hakim. Karena menurut beliau Imam Hakim terlalu longgar di dalam memberikan syarat sahih, sehingga beliau meneliti ulang. Maka di antara hadis-hadis yang ditulis oleh Imam Hakim menurut beliau sahih menurut syarat Al-Bukhari maupun syarat Muslim ini, sebagian ada yang digugurkan oleh Imam Adz-Dzahabi. Tetapi hadis ini menurut para ulama, Imam Adz-Dzahabi menyepakati Imam Hakim bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih. Jadi benar sabab nuzul dari Surah Ali Imran ayat ke-195 adalah pertanyaan Ummu Salamah radhiyallahu anha ketika beliau menanyakan kenapa wanita tidak disebut di dalam hijrah padahal mereka terlibat. Lalu Allah, meskipun Rasulnya telah menjawab bahwa kalimat ayat-ayat alladzina hajaru wajahadu fi sabilillah itu, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah, itu semuanya mencakup umum baik laki-laki maupun perempuan. Tetapi Allah hendak memberikan kabar gembira kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya kaum perempuan, sehingga Allah menurunkan ayat ini di mana di dalam terkandung kata-kata min dzakarin au unsa, yang dari golongan laki-laki maupun perempuan. Yang belum mendapatkan kertas silahkan, kalau masih ada bagian utara ini belum, yang di selatan mungkin kalau tersisa. Allah mengatakan fastajaba, maka memberilah pengabulan lahum kepada mereka, rabbuhum, rabb mereka, Tuhan mereka, pencipta mereka, penguasa mereka, pemberi rezeki mereka, pemilik mereka, pengatur urusan mereka. Kata-kata fastajaba di dalam ayat ini digunakan fa yang disebut sebagai fa ta'kid. Fa ta'kid atau fa yang menandakan sambungan pengiringan. Sambungan pengiringan ini menunjukkan keterhubungan ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya, yaitu doa-doa para ulul albab. Ini seperti ketika Allah berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib, dalam surah Al-Baqarah ayat ke-186, ketika Allah berfirman, ketika hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka aku ini dekat. Fa inni qarib, sebagaimana fa di sini, fastajaba lahum rabbuhum, maknanya adalah bersambung dengan yang sebelumnya. Allah mengatakan la udhi'u amala amilin minkum, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan amal dari seseorang yang beramal dari antara kalian. Maknanya Allah subhanahu wa ta'ala maha mencatat, maha teliti di dalam catatannya. Allah subhanahu wa ta'ala juga maha teliti di dalam membalas semua amal perbuatan baik yang dilakukan oleh seorang hamba. Tidak ada amal perbuatan seorang hamba kecuali Allah mengetahuinya. Wa may ya'malu min khairin ya'lamhu Allah. Kata Allah, apapun yang kalian perbuat dari kebajikan, maka Allah mengetahuinya. Bukan cuma mengetahui, tetapi mencatat dengan teliti dan memberikan balasan dengan setimpal, dan memberikan balasan dengan bahkan yang lebih baik daripada amal baik itu. Anila udhiyo, aku tidak menyanyiakan. Jadi tidak ada amal yang terlewat dari catatan Allah, tidak ada amal yang kemudian tidak terbalas dari sisi Allah. Semua amal pastilah akan diberikan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang terbaik. La udhiyo amala amil minkum, aku tidak akan menyanyiakan amal salah seorang yang beramal di antara kalian. Sebagaimana yang dikatakan oleh Hajar, istri Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika kemudian dia ditinggalkan di lembah Bakkah oleh suaminya bersama anaknya yang masih kecil yakni Ismail, dia menjawab, kalau ini perintah Allah, maka sekali-kali Allah tidak akan pernah menyanyiakan kami. Jadi ini adalah makna iman. Makna iman itu diantara yakin dan percaya bahwa Allah ketika memerintahkan sesuatu kepada kita untuk diamalkan, untuk dikerjakan, untuk diperbuat, maka Allah tidak akan menyanyiakan kita di dalam amal itu. Allah akan menolong kita, Allah akan kemudian memberikan bantuan kepada kita, Allah akan menjaga kita, Allah tidak akan membinasakan kita karena amal itu. Jadi kalau Allah memerintahkan sholat, tidak mungkin ada orang mati karena sholat. Tidak akan mungkin ada orang yang kemudian binasa celaka gara-gara sholat. Loh, nyatanya ada orang yang mati pas saat sholat. Justru itu kemuliaan gitu. Justru itu sebuah kemuliaan. Kalau Allah memerintahkan puasa, maka puasa itu tidak akan membinasakan seorang hamba. Kalau Allah memerintahkan sedekah, maka sedekah itu juga tidak akan membinasakan seorang hamba. Kalau Allah memerintahkan berhaji, maka haji itu juga tidak akan membinasakan seorang hamba. Dan pahalanya kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala, semuanya tercatat tanpa terkecuali dan akan dibalasi dengan balasan yang sempurna. Min zakarin aw unsa, dari kalangan laki-laki maupun perempuan, semuanya mendapatkan pahala amalnya itu utuh tanpa terkurangi sedikit pun, semuanya mendapatkan pahala amal yang sempurna dan tidak kecewa dengan apa-apa yang Allah berikan sebagai pahala. Ba'dukum, sebagian dari kalian, mim ba'din, adalah dari sebagian yang lain. Sebagian dari kalian adalah dari keturunan sebagian yang lain. Sebagian dari kalian adalah anak-anak dari sebagian yang lain. Maknanya, pahala mereka semua sama di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik yang generasi senior maupun generasi junior, bahkan kemudian anak-anak mereka semuanya yang mengamalkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan ulil albab ini, maka semuanya akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa mengurangi pahala mereka sedikit. Ba'dukum min ba'din, sebagian dari kalangan adalah keturunan dari sebagian yang lain. Falladina, maka orang-orang hajaru, yang berhijrah. Makna berhijrah adalah, kata Imam Ibnu Katsir, meninggalkan negeri yang penuh dengan kekufuran dan penuh dengan kemaksiatan menuju ke negeri yang penuh dengan hidayah Allah dan penuh dengan kebajikan. Wa ukhriju, dan dikeluarkan, diusir, min diyarihim, dari rumah-rumah mereka, yakni dipersempit penghidupannya, dihalang-halangi urusannya, dibuat susah dan dibuat menderita, sehingga mereka terpaksa keluar dari negerinya sendiri. Maknanya orang-orang yang kemudian harus terpaksa berhijrah karena mereka tidak mendapatkan tempat di negerinya, karena mereka dalam keadaan sempit dan susah di negerinya, karena mereka dalam keadaan yang dizalimi dan dianiaya di negerinya, sehingga mereka harus keluar. Wa ukhriju min diyarihim, dan dikeluarkan dari negeri mereka, dikeluarkan dari rumah-rumah mereka. Wa udhu, dan juga orang yang disakiti, fi sabili, di dalam jalanku, kata Allah. Ada orang yang berhijrah jauh-jauh. Sebelum, di antara sahabat-sahabat Rasulullah itu ada orang-orang yang kemudian segera-gera saja, daripada di sini disusahkan oleh orang-orang, sudah dengan rela hati dia berhijrah duluan. Tapi ada orang-orang yang ukhriju min diyarihim, terpaksa harus keluar, terusir dari Makkah karena mendapatkan penganiayaan dan siksaan. Ini berbeda ya, yang hijrah dengan suka hati pertama sudah berangkat duluan sendiri. Ada yang kedua, yang gara-gara disakiti gitu ya, dipersempit hidupnya, disusahkan, kemudian terpaksa keluar. Dan ada yang ketiga, yaitu wa'udhu fi sabili, dan orang-orang yang disakiti di jalanku. Mereka adalah orang-orang yang tidak sempat hijrah ke Habasyah sebagaimana sahabat-sahabat Rasulullah yang lain ketika itu. Di antara mereka ada Bilal, di antara mereka ada Khabbab, di antara mereka ada Amir bin Fuhairah, di antara mereka ada Abdullah bin Mas'ud, dan orang-orang yang lemah di kalangan sahabat-sahabat Rasulullah, yang kemudian justru mereka berada di kota Makkah dan udhu fi sabili, disakiti di jalanku. Jadi ayat ini menyebut tentang tiga amal yang berbeda. Nanti ditambahkan dengan amal berikutnya yang menjadi puncak dari segala amal, yaitu waqatalu waqutilu, dan yang berperang lalu mereka terbunuh. Jadi yang pertama ada orang-orang yang berhijrah, cepat-cepat hijrah sebelum disakiti gitu. Ada orang-orang yang kemudian terpaksa harus pergi dari kota Makkah. Karena apa? Karena mereka disakiti. Ini golongan kedua. Ada orang-orang golongan ketiga yang kemudian mereka tetap berada di kota Makkah, dan di sana mereka dizalimi, dianiaya, disakiti dengan penyiksaan yang sangat kejam oleh Abu Jahal dan kawan-kawannya, sebagaimana Bilal dan kawan-kawannya. Wa'udhu fi sabilillah, kata Allah, dan juga orang yang disakiti di jalanku. Waqatalu, dan orang-orang yang berperang. Nantinya orang-orang yang disebut oleh Allah juga adalah orang-orang yang berperang. Waqutilu, dan orang-orang yang terbunuh. Ada yang berperang, ada yang terbunuh. Keduanya adalah sebuah amal yang sangat utama. Nanti ketika itu diperintahkan oleh Allah di dalam perang Badar dan dilanjut dengan perang Uhud. La'ukaffiranna anhum, pastilah akan kami hapuskan dari mereka sayyi'atihim, keburukan-keburukan mereka. Jadi kata Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang hijrah duluan sebelum sempat disakiti, orang-orang yang terpaksa kemudian keluar karena dipersempit hidupnya di dalam rumah-rumah mereka di kota Makkah, dan orang-orang yang kemudian disakiti di kota Makkah sedangkan mereka tidak sempat berhijrah, juga orang-orang yang berperang di jalan Allah dan mereka terbunuh. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, pasti akan kami bersihkan dari mereka, hapus dari mereka kesalahan-kesalahan mereka. Dalam sebuah hadis dalam Sahihain, ada orang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau jika aku ini masuk Islam lalu berperang di jalan Allah, aku bersabar dalam perang itu, aku mengharap ridha Allah semata dalam perang itu, dan aku pantang menyerah sampai menemui kematianku dalam perang itu, apakah Allah akan menghapus semua kesalahan-kesalahanku? Kata Rasulullah, tentu. Tidak berapa lama kemudian Rasulullah tanya lagi, bagaimana pertanyaanmu tadi? Seakan-akan Rasulullah tersadar sesuatu. Bagaimana pertanyaanmu tadi? Apakah kalau aku berperang di jalan Allah dengan bersabar dalam perang itu, mengharap ridha Allah semata, lalu juga kemudian di sana aku pantang menyerah sampai menemui kematianku, apakah Allah akan menghapus semua kesalahan-kesalahanku? Kata Rasulullah, iya, tetapi kecuali hutang. Itulah yang diberitahukan oleh Jibril kepadaku. Di dalam Sahihain ini, kecuali hutang. Maknanya, soal hutang ini urusan yang sangat besar, sampai-sampai seorang yang syahid, disebutkan oleh orang ini tadi, berperang di jalan Allah dengan penuh kesabaran, berperang di jalan Allah hanya mengharap ridhanya, berperang di jalan Allah dengan pantang menyerah sampai kematian menjemputnya, itu pun bisa terhalang di sisi Allah dari dihapus semua kesalahan-kesalahannya, yakni dengan adanya hutang yang besar menjadi tanggungannya. Maka perkara hutang ini adalah perkara yang besar. Sedangkan seluruh bumi ini pada hari-hari ini, di masa kita ini, dipenuhi oleh hutang. Seakan-akan tidak ada orang yang hidup tanpa hutang di seluruh muka bumi. Negara-negara yang katanya negara-negara kaya itu juga hutangnya sangat besar, meskipun mereka juga punya piutang yang besar. Itu kan cuma muter saja sebenarnya. Yang ini pinjam sama ini, yang ini pinjam sama ini, yang ini pinjam sama ini, semuanya mengharapkan keuntungan dengan adanya riba di antara pinjam meminjam ini. Itu kan lucu sebenarnya kalau dipikir-pikir gitu. Padahal itu utangnya cuma muter gitu. Jadi kita serem saja membaca hutang Jepang itu, total hutang pemerintah, hutang swasta, dan hutang penduduknya itu adalah 400% dari PDB-nya. Inggris 300 sekian, Perancis 200 sekian, Jerman 200 sekian. Sampai berkali-kali lipat dari produk domestik bruto yang mereka hasilkan. Tapi mereka juga punya utang yang banyak gitu. Jadi saya juga minjemin kesana, meskipun saya punya pinjaman yang banyak, sehingga kemudian berputarlah uang di dunia ini dalam rangka pinjam meminjam, hutang berhutang yang kemudian amat sangat luar biasa. Nah, kepada ikhwafillah, kalau tidak terpaksa, jangan berhutang. Dan berhutanglah dalam perkara-perkara yang maslahat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. La'ukafirana anhum sayyiatihim, pastilah akan kami hapuskan segala keburukan-keburukan mereka. Wala'udakhilannahum, dan pastilah akan kami masukkan jannatin ke dalam syurga, tajri min tahtihal anhar, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, al-anhar, sungai-sungai, maknanya aliran air tawar yang jernih, aliran salju, aliran air embun, aliran air madu, aliran air susu, aliran air khamer, sungai-sungai besar di dalam surga yang amat sangat menakjubkan dan belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terbetik di dalam angan-angan manusia, yang sangat indahnya. Kesemuanya adalah minuman bagi ahli surga dan hiasan bagi mereka dengan alirannya yang amat sangat menenteramkan di dalam surga itu. Sawaban, sebagai ganjaran pahala, min indillah, dari sisi Allah. Allah menisbatkan ganjaran ini kepadanya. Sebenarnya misalnya Allah mengatakan hanya sawaban sebagai ganjaran, itu cukup. Tetapi Allah hendak memuliakan orang-orang yang tadi, satu berhijrah, dua diusir, yang ketiga disakiti, yang keempat berjihad dan syahid, sebagai orang-orang yang mendapatkan pahala ini khusus dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab mereka melakukan itu semua juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai ganjaran dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ganjaran dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu syakuran, maha berterima kasih. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu amat sangat berlimpah di dalam memberi balasan, min indillah, dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, langsung dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu, dan Allah, indahu, di sisinya husnul thawab, ada ganjaran yang amat sangat baik. Dan ini adalah sifat Allah. Allah adalah al-akram, iqra' wa rabbukal akram, bacalah dan Rabbmu adalah zat yang paling pemurah, yang paling mulia, sehingga Allah kalau membalas pastilah jauh lebih banyak, pastilah jauh lebih besar, pastilah jauh lebih baik daripada semua amal yang pernah dilakukan oleh seorang hamba. Ini tafsir surah Ali Imran ayat ke-195. Adapun munasabatnya adalah dengan kisah Al-Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang pada suatu hari kemudian dalam keadaan tertekan, tersakiti, dalam keadaan beliau radhiyallahu anhu dianiaya, tidak seperti penganiayaan yang dilakukan kepada orang lain, tapi dia dihalangi dari usahanya, dari bisnisnya, dari dagangnya, dari pertemuannya dengan orang-orang penting, dari segala macam yang selama ini dia nikmati dengan baik. Maka Abu Bakar merasa sangat sempit. Pada satu hari dia pamit kepada Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan aku untuk menyusul saudara-saudaraku yang berhijrah ke Habasyah. Maka Rasulullah mengatakan kepada Abu Bakar, berangkatlah hai Abu Bakar dengan membawa rahmat dan barakah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berangkatlah Abu Bakar As-Siddiq ke kota Habasyah, dan dalam perjalanan belum sampai ke sana, ternyata Abu Bakar telah dihadang oleh orang yang namanya Ibnu Daghinah, atau dalam riwayat lain Ibnu Daghanah. Nah, ini orang yang namanya Ibnu Daghinah dan Ibnu Daghanah. 2-3 hari perjalanan meninggalkan Makkah, dia bertemu dengan Ibnu Daghanah. Ini adalah sekutu dari Bani Haris bin Bakar bin Abdul Manat bin Kinanah, Dan Ibnu Dzakana adalah pemimpin orang-orang Ahabis. Ahabis artinya orang-orang yang bersekutu dari suku-suku di luar Quraisy, yakni Bani Harz bin Abdul Manaf bin Kinanah, Al-Hun bin Khuzaimah bin Mudrikah, dan Bani Mustalik bin Khuza'ah. Ketika itu dia pemimpin koalisi suku-suku non-Quraisy di sekitar Makkah. Ibnu Dzakana ini pemimpin suku-suku non-Quraisy di sekitar Makkah. Nah, Ibnu Dzakana ini kemudian mengatakan kepada Abu Bakar Siddiq, engkau akan pergi kemana wahai Abu Bakar? Maka Abu Bakar menjawab, aku diusir oleh kaumku, mereka menyakitiku dan mempersempit ruang gerakku dan juga mempersempit penghidupanku, sehingga aku terpaksa meninggalkan kota Makkah. Maka di antara orang-orang yang disebut sebagai wa ukhriju min diyarihim di dalam ayat ke-195 surah Ali Imran adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, di mana dipersempit hidupnya, dia kemudian berada dalam keadaan yang susah, tidak bisa berbisnis secara leluasa, tidak bisa menjalankan urusan secara leluasa, tidak bisa bermuamalah secara leluasa, sehingga dia keluar dari kota Makkah. Maka Ibnu Dzakana menjawab, kenapa itu bisa terjadi? Demi Allah, orang semacam engkau tidak layak diperlakukan seperti ini, karena engkau telah menghiasi keluarga, menolong orang yang mendapat kesulitan, mengerjakan banyak kebaikan, dan membantu orang-orang fakir maupun miskin. Kembalilah demi Allah, engkau mulai saat ini berada di dalam perlindunganku. Mari kita berangkat kembali ke Makkah. Maka kemudian Ibnu Dzakana mengantarkan Abu Bakar As-Siddiq kembali ke kota Makkah, lalu mendekati Ka'bah, dan ketika sampai di Ka'bah, Ibnu Dzakana mengatakan, mulai hari ini, orang mulia ini, yakni Abu Bakar As-Siddiq, berada di dalam perlindunganku. Kata dia, berada di dalam perlindunganku, dan tidak ada seorang pun yang boleh menyentuh dia, kecuali dengan kebaikan. Maka ketika itu Abu Bakar dengan bahagia kembali ke rumahnya, dan Abu Bakar ini di depan pintu gerbang rumahnya dia bikin musalla, dia bikin masjid tempat salat yang dia khususkan untuk salat kepada Allah Subhanahu wa taala menghadap ke arah Ka'bah. Maka dia kembali kepada kebiasaannya, salatlah dia di situ, dan kemudian dia membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Kata Aisyah menceritakan tentang ayahnya, ayahku adalah orang yang berhati tipis, tiap kali membaca ayat-ayat Al-Qur'an dia menangis, dan ayahku adalah orang yang berwajah tampan, maka banyak orang yang tertarik kepadanya. Jadi ketika Abu Bakar salat di depan rumahnya itu menghadap ke arah Ka'bah, dan kemudian dia di sana membaca ayat-ayat Al-Qur'an Al-Karim, maka berkerumunlah orang-orang untuk kemudian mendengarkan bacaan Abu Bakar, turut menangis bersama Abu Bakar, dan kemudian mengagumi bacaan-bacaan yang dibawakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Maka orang-orang Quraisy ketika itu kemudian datang kepada Ibnu Dzakana dan mengatakan, wahai Ibnu Dzakana, sesungguhnya orang yang kau lindungi itu mengganggu kami. Demi Allah, kamu harus melindunginya, tetapi tidak dalam rangka mengganggu kami. Lindungilah dia sekehendakmu, tapi cegahlah dia dari menyakiti dan mengganggu kami. Apa yang dimaksud menyakiti dan mengganggu? Ibnu Dzakana bertanya, apa maksud kalian dia menyakiti dan mengganggu kalian? Kata mereka, kata orang-orang Quraisy, dia berdiri untuk salat di depan rumahnya mengikuti agama Muhammad, dan dalam salatnya dia membaca ayat-ayat Al-Quran yang asing bagi kami, dan bacaannya kemudian sangat indah, merdu, dan dia menangis terseduh-seduh, sedangkan dia berperawakan bagus dan berwajah tampan, sehingga itu memikat banyak orang untuk mendekat kepada dia. Demi Allah, kami tidak akan membiarkan anak-anak perempuan kami, budak-budak kami, semuanya tertarik untuk mengikuti dia. Maka cegahlah dia dari melakukan hal tersebut. Maka Ibnu Dzakana kemudian mendatangi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan mengatakan, aku melindungimu agar kau selamat semata-mata dan kau bisa menjalankan aktivitasmu sehari-hari dengan baik, bukan agar engkau menyakiti orang-orang Quraisy dan mengganggu mereka dengan salatmu dan bacaanmu itu. Maka demi Allah, hentikanlah perbuatan di depan rumahmu ini, atau aku akan melepaskan perlindunganku dari dirimu. Kata Abu Bakar As-Siddiq, aku tidak membutuhkan perlindungan selain dari perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika engkau memang demikian menghendaki, lakukanlah, lepaskanlah perlindunganmu, dan aku akan tetap untuk melakukan sebagaimana yang kulakukan setiap harinya. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kembali seperti itu, dan tiap hari dia dihajar orang gitu ya, dipukuli orang, disakiti karena dia melakukan hal-hal yang dibenci oleh orang-orang Quraisy. Ibnu Ishaq mengatakan Abdurrahman bin Al-Qasim berkata dari ayahnya Al-Qasim bin Muhammad dari Muhammad bin Abu Bakar, dalam perjalanan Ka'bah ke Ka'bah, Abu Bakar bertemu dengan orang-orang Quraisy yang kemudian mereka menumpahkan tanah dan menyiramkannya ke kepala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka ketika diperlakukan demikian, Abu Bakar berkata kepada tokoh-tokoh Quraisy, yakni Al-As bin Wa'il As-Sahmi dan Al-Mughirah bin Syu'bah dan Al-Walid bin Al-Mughirah. Kemudian Abu Bakar mengatakan, tidakkah kalian lihat apa yang diperbuat oleh orang-orang bodoh Quraisy ini kepadaku? Kata Abu Bakar As-Siddiq. Ketika itu Abu Bakar As-Siddiq merasa sebagai tokoh. Ya, tentu saja beliau adalah tokoh di kalangan orang-orang Quraisy yang tidak layak diperlakukan seperti itu oleh orang-orang dari kalangan rendah mereka. Dan dia kemudian mengatakan kepada dua pemuka yang lain yang ada di situ, yakni Al-As bin Wa'il As-Sahmi, bapaknya Amr bin As, dan Al-Walid bin Mughirah, bapaknya Khalid bin Walid. Kata Abu Bakar, macam apa ini? Kalian lihat, kalian perhatikan, orang seperti aku diperlakukan seperti ini. Kata Al-As bin Wa'il As-Sahmi membalas sambil mencibir, kau sendiri yang membuat itu terjadi. Itu adalah salahmu sendiri. Maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengulang-ulang kalimat, ya Rabbi, betapa maha pemurah engkau. Ya Rabbi, betapa maha pemurah engkau. Ya Rabbi, betapa maha pemurah engkau. Jadi kemudian Abu Bakar As-Siddiq merasa tiada tempat untuk lari kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia mengulang-ulang kalimat, wahai Rabbku, sungguh engkau sangat maha pemurah. Sesungguhnya engkau sangat maha pemurah. Sesungguhnya engkau sangat maha pemurah. Ini yang terjadi pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang membatalkan hijrahnya dan tetap setia mendampingi Rasulullah di dalam kota Makkah, dan akhirnya beliau turut pula harus mengungsi ke Syi'ib Abi Talib karena pemboikotan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy kepada Rasulullah, para sahabat Bani Hashim dan Bani Muthalib. Ini tentang poin pertama pembahasan kita ketika Abu Bakar ingin berhijrah. Pokok bahasan yang kedua adalah tentang kedatangan Tufail bin Amru Ad-Dawsi. Kita mengambil muntalak pembahasannya dari surah An-Naml ayat yang ke-91 sampai ke-93. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama umirtu an a'budu rabb hadhil baldah alladhi harramaha wa lahu kullu syai'in wa umirtu an akuna minal muslimin wa an athlul qur'an faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa qul innama ana minal munzirin wa qul alhamdulillahi sayuriikum ayatihi fata'rifunaha wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Naml ayat yang ke-91 hingga ke-93. Innama hanya sanya umirtu, aku diperintahkan, kata Rasulullah, an a'buda, supaya aku menyembah rabb hadhil baldah, kepada rabb penguasa negeri ini, yakni kota Mekah, alladhi yang arharramaha, telah menjadikan negeri ini suci, walahu, dan adalah miliknya, kullu syai'in, segala sesuatu. Wa umirtu, dan aku diperintahkan, an akuna, supaya aku ini adalah keadaanku, minal muslimin, termasuk di antara orang-orang yang berserah diri kepadanya. Wa an atluwa, dan supaya aku membacakan Al-Qur'an, Al-Qur'an. Faman ihtada, maka barang siapa mendapat petunjuk, fa innama, maka hanya saja yahtadi, dia memperoleh petunjuk itu, li nafsihi, bagi kemanfaatan dirinya sendiri. Waman, dan siapa dhalla, yang sesat, fakul, maka katakanlah, innama hanya saya, ana aku ini, minal mungzirin, termasuk orang-orang yang memberi peringatan. Waqul dan katakanlah, alhamdulillah segala puji, lillahi milik Allah, sayurikum dia akan memperlihatkan kepada kalian, ayatihi ayat-ayat tanda-tanda kebesarannya, fata'rifunaha maka kalian akan mengetahuinya. Wama dan tidaklah rabbuka Rabb kalian itu, Rabbmu itu, bighafilin lalai amma dari apa-apa tak malun yang kamu lakukan. Allah menyatakan bahwa Rasulnya sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengatakan, hanya saya anku ini diperintahkan untuk menyembah Rabb dari negeri ini, yakni Makkah, yang telah menjadikannya suci, dan bagi Allah milik Allah segala sesuatu, dan aku diperintahkan supaya termasuk orang-orang yang berislam, dan supaya aku membacakan Al-Quran, maka barang siapa mendapat petunjuk, maka sesungguhnya petunjuk itu bermanfaat bagi dirinya, dan barang siapa dengan sengaja sesat, maka katakanlah bahwa aku ini termasuk orang-orang yang, hanya saja aku ini termasuk orang-orang yang memberi peringatan. Dan katakanlah segala puji bagi Allah, dia akan memberi tahukan kepada kalian, memperlihatkan kepada kalian tanda-tanda kebesarannya, maka kalian akan melihatnya, maka kalian akan mengenalinya, dan tidaklah Rabbmu itu akan lalai dari apa-apa yang kamu lakukan. Ayat ini, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah ayat-ayat dalam surah An-Naml yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Makkah. Dan ayat ini memerintahkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan satu pengakuan kepada orang-orang Quraisy bahwasanya beliau diperintahkan dengan perintah yang sederhana. Beliau diperintahkan untuk mengatakan, innama umirtu an a'budu rabb hadhil baldah. Aku diperintahkan untuk menyembah Tuhan dari negeri ini, yaitu kota Makkah. Ini sama dengan ayat yang ada dalam surah Al-Quraisy, falyabudu rabb hadzal bait. Maka hendaklah mereka menyembah Rabb dari rumah ini, Ka'bah Baitullah ini. Penyandaran kota Makkah dengan penyebutan hadhil baldah, negeri yang kemudian dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, adalah pemuliaan kepadanya sebagai tempat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus. La uqsimu bihadzal balad wa anta hilum bihadzal balad. Dalam surah Al-Balad Allah mengatakan, aku benar-benar bersumpah dengan negeri ini, yakni Makkah, dan engkau Muhammad bertempat tinggal di negeri Makkah ini. Aku hanyalah diperintah untuk menyembah Rabb, penguasa, pencipta, pemelihara, pemberi rizki, pengatur segala urusan dari negeri ini, yakni negeri Makkah. Alladzi harramaha, yang telah menjadikan kota Makkah ini sebagai kota yang suci, sebagai negeri yang haram, sebagai negeri yang mulia. Ini hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas dalam Sahihain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Fathul Makkah beliau bersabda, "Inna hadzal balad harramahu Allahu yauma khalqis samawati wal ard, fa huwa haraman bi hurmatillah ila yaumil qiyamah. La yughdadu shawquhu wa la yunaffaru sayduhu wa la yultaqatu luqtatuhu illa man arrafaha wala yukhtala khalaha." Rasulullah bersabda, "Inna hadzal balad, sesungguhnya negeri ini, haramahu, telah menjadikannya suci, telah membuatnya sebagai tanah haram, telah menjadikannya sebagai tempat yang mulia, Allahu Allah, yauma khalqis samawati wal ard, sejak hari di mana diciptakannya langit dan bumi." Jadi negeri Makkah ini, kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW, Allah telah menjadikannya sebagai negeri yang mulia sejak hari diciptakannya langit dan bumi. Fa huwa, maka dia haramun mulia, bihormatillahi, dengan penghormatan yang diberikan oleh Allah itu, ila yaumil qiyamah, sampai tibanya hari kiamat. Negeri Makkah itu menjadi mulia dengan penghormatan Allah yang diberikan sejak hari penciptaan langit dan bumi sampai nanti tibanya hari kiamat. Di antara keharaman dan kemuliaan, kenapa disebut tanah haram? Nanti kita lihat apa yang haram di tanah haram itu. Tetapi di antaranya juga pemuliaan dari kota Makkah itu, bahwasanya nanti juga kota Madinah yang disebut juga tanah haramnya, nantinya Dajjal musuh segala kebenaran pada hari menjelang kiamat tidak akan pernah bisa memasuki kota Makkah dan kota Madinah, karena kedua kota ini diharamkan bagi dia, sedangkan dia akan terbunuh di kota Al-Quds, di kota Yerusalem, di pintu Masjidil Aqsa yang disebut sebagai Babul Lud, pintu Lot. La yughadu syauquhu, maka tidak boleh dipotong duri-durinya. Duri saja enggak boleh dipotong. Apalagi cabang, ranting, batang, guys ya. Akar. La yughadu syauquhu, kata Rasulullah, tidak boleh dipotong duri-durinya. Kecubles ya sudah enggak apa-apa. Tapi durinya ini enggak boleh dipotong. Nah, kalau duri saja enggak boleh, apalagi daun, ranting, buah gitu ya. Kemudian cabang, batang, akar, ini lebih tidak boleh lagi diganggu. Walayunaf farusaiduhu, dan tidak boleh diburu binatangnya. Ya, ada di tanah haram itu binatang apapun tidak boleh diburu dan diburu. Hatta semut, hatta belalang, hatta serangga, hatta apapun, kecuali yang mengganggu dengan gangguan yang tidak mungkin dielakkan. Wala yutaqatu luqtatuhu, dan tidak boleh diambil barang temuannya. Jadi kalau ada barang geletek gitu ya, barang geletek di tanah haram itu tidak boleh diambil, illa man arrafaha, kecuali bagi orang yang akan mengumumkannya. Pengumuman-pengumuman, saya menemukan barang, itu boleh. Tapi kalau diambil dengan maksud untuk dimiliki, haram, enggak boleh. Ilaman arafah, kecuali yang bermaksud untuk mengumumkannya, tidak lebih dari itu. Walayuk tala, dan tidak boleh dipotong khalaha. Khalah itu tempat kosong sebenarnya. Walayuk tala maknanya tempat yang sudah kosong itu tidak boleh dikosongkan lagi dengan dikurangi tumbuh-tumbuhannya, dicabut rumput-rumputnya, diambil tonggak-tonggaknya atau apapun yang ada di situ. Saking mulianya tanah haram ini. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keharaman hadhil baldah, negeri ini, yakni kota Makkah. Alladhi harramaha, yang telah Allah muliakan, yang telah Allah sucikan, yang telah Allah haramkan. Walahu, dan menjadi milik Allah lah. Kullu syai'in, segala sesuatu, yakni Allah adalah Rabb dari kota Makkah, pemilik dari kota Makkah. Beliau, dia Allah adalah juga Rabb bagi alam semesta dan pemilik bagi alam semesta. Walahu kullu syai'in, segala sesuatu itu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Wa umirtu, kata Rasulullah, dan aku diperintahkan, an akunu, hendaklah aku ini menjadi minal muslimin, termasuk sebagai orang-orang yang berislam, orang-orang yang berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi nama muslim itu sudah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sejak dahulu, dan di dalam Al-Quran ini sebagaimana firmannya dalam surah Al-Hajj, huwa sammakumul muslimina min qabl wa fi hadha, Allah sudah memberi nama kalian umat yang terbaik, umat yang terpilih, umat yang oleh Allah diridhai agamanya, dicukupkan nikmatnya, disempurnakan kepada mereka karunia-Nya itu sebagai muslim sejak dahulu, sejak sebelumnya, sejak zaman Ibrahim alaihissalam. Dan Ibrahim adalah termasuk hanifah musliman, orang-orang yang pertama-tama hanif, lurus agamanya, musliman dan berserah diri kepada Allah. Wa fi hadza, dan juga di dalam Al-Qur'an ini Allah juga menamai kalian semua sebagai muslimin. Jadi nama muslimin ini adalah nama yang diberikan Allah, bukan bikinan sendiri. Ada orang yang kemudian menamai istilah bagi diri mereka, istilah itu dia buat sendiri. Contoh, alladzina yaquluna inna nasara, orang-orang yang mengatakan sesungguhnya kami adalah orang-orang Nasara, karena pengikut Yesus dari Nazaret, dan orang-orang yang menolong Isa alaihissalam di dalam memperjuangkan agama Allah. Nasara itu nama yang mereka bikin sendiri. Al-Yahudu, kami adalah orang-orang Yahudiyan, yang beragama Yahudi. Nah itu juga mereka bikin sendiri, karena mereka menisbatkan dirinya kepada Yehuda bin Ya'kub, salah satu putra Ya'kub alaihissalam, salah satu dari 12 suku Israel yang kemudian masih eksis. Mereka menamakan diri sebagai Yahudi. Itu juga bikin nama sendiri. Apalagi agama-agama lain yang tidak punya sumber wahyu, yang masih otentik dari langit, mereka tentu saja menamakan dirinya dengan nama-nama sendiri. Nah, adapun kemudian muslimin, ini adalah nama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang barat mencoba untuk mengganti istilah muslimin dulu, orientalis mengatakan Muhammadanism, orang-orang yang mengikuti Muhammad, tetapi itu penamaan yang tidak pas, karena kita bukan mengikuti Muhammad, melainkan kita menjadi orang-orang yang berserah diri bersama beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an atluwal Qur'an, dan hendaklah aku, diperintahkan aku ini untuk membacakan Al-Qur'an. Allah mengatakan yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Tugasnya Rasul itu adalah membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah dan mensucikan mereka dan mengajari mereka Al-Kitab dan Al-Hikmah. Wa an aslu al-Qur'an, dan agar aku membacakan Al-Qur'an. Ayat ini yang menjadi inti nanti pembahasan kita tentang kedatangan Tufail bin Amru ad-Dausi. Famanih tada, maka barang siapa mendapatkan petunjuk setelah mendengar ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan Rasulullah itu, maka barang siapa mendapatkan petunjuk setelah mendengar ayat-ayat yang dibacakan oleh Rasulullah itu, fa'innama yahtadi linafsih, maka sungguh dia berupaya untuk mendapatkan petunjuk dengan dirinya, dan ketika dia mendapatkan petunjuk itu maka bermanfaatlah bagi dirinya. Yahtadi bermakna dia memang berupaya keras untuk mendapatkan petunjuk itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Linafsihi, maka itu bermanfaat bagi dirinya. Waman, dan siapa dhalla, yang sesat. Ini sesatnya kata aktif, artinya waman dhalla, dan barang siapa yang kemudian justru dengan sengaja meniatkan dirinya untuk sesat, tidak mau mendengarkan hidayah, tidak mau menyimak ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah. Fa'innama fakul innama, maka katakanlah hanya sanya ana minal mungzirin, aku ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk orang-orang yang memberi peringatan. Jadi kalau ketika nanti Rasulullah membacakan ayat-ayat Allah, maka di antara mereka orang-orang Quraisy maupun orang-orang yang datang kepada beliau, ada orang-orang yang akan menyimak mendengarkan Al-Qur'an itu dan mereka mendapatkan hidayah. Dan hidayah itu amat sangat bermanfaat bagi mereka. Sementara ada juga orang-orang yang sengaja sesat. Dalam arti sudah mendengar baca ayat Al-Quran itu, tetapi dia menampik. Sudah mendengar, tetapi dia kemudian mengambil jalan lain, sebagaimana yang pernah kita ceritakan tentang Uqbah bin Abi Mu'aid. Jadi Uqbah bin Abi Mu'aid itu kemudian setelah mendengar ayat Al-Quran justru berkonsultasi dengan kawannya apakah dia layak untuk masuk Islam, tapi kawannya justru mengajak dia untuk berpaling dari jalan kebenaran sehingga nanti dia termasuk orang-orang yang menyesal. Nah ini adalah waman dalla, sudah ngerti itu benar tapi sengaja sesat. Seperti mana Abu Jahal yang kemudian mengatakan, kalau ini kebenaran dari sisi Engkau ya Allah, hujani saja kami dengan batu. Itu kan waman dalla, sengaja sesat, sudah ngerti kalau itu benar gitu. Ketika dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Muhammad, aku tidak mengingkari engkau, aku tidak kemudian mendustakan engkau, tetapi aku kufur kepada apa yang engkau bawa. Fakul innama ana minal mundirin, maka katakanlah wahai Muhammad, hanya saja aku ini orang-orang yang memberi peringatan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-40, fa innama 'alaikal balagh wa 'alainal hisab. Fa innama 'alaikal balagh, tugasmu hai Muhammad cuma menyampaikan. Wa innama 'alainal hisab, sementara untuk menghitung, untuk mempertimbangkan, untuk membalas amal-amal mereka itu adalah tugas kami, kata Allah. Fa innama 'alaikal balagh, tugasmu cuma tabligh, tugasmu cuma menyampaikan wahai Muhammad, tugas kami untuk menghisab mereka nantinya. Wa qul alhamdulillah, dan katakanlah segala puji bagi Allah. Kenapa segala puji bagi Allah? Allah itu maha terpuji dengan pujian yang diberikan untuk diri sendiri, dengan pujian Allah yang diberikan kepada hambanya, karena hakikatnya juga memuji Allah yang telah menciptakan sang hamba, dengan pujian antara hamba kepada hamba. Kalau kita memuji seseorang, hakikatnya kita juga sedang memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai yang menciptakannya. Dan ketika kemudian seorang hamba memuji Allah Subhanahu wa taala, maka empat macam pujian itu semuanya pasti mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pujinya Allah kepada dirinya, tabarakalladzi, misalnya itu kan Allah memuji dirinya sendiri. Subhanalladzi, itu Allah memuji dirinya sendiri. Maka itu pujian Allah untuk Allah. Lalu ada pujian Allah untuk makhluk, misalnya wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dan engkau hai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Itu pujian Allah kepada makhluk. Tapi pujian Allah kepada makhluk hakikatnya memuji Allah juga kan? Kenapa? Karena yang menciptakan Muhammad Allah, yang mengaruniakan kepada Muhammad pendidikan akhlak adalah Allah, yang mengajarkan kepada Muhammad dan membimbing Muhammad supaya berakhlak mulia adalah Allah. Ada pujian hamba kepada hamba. Maka Allah, misalnya Rasulullah memuji Abu Bakar sebagai As-Siddiq, Rasulullah memuji Abu Bakar memuji Umar sebagai Al-Faruq, Rasulullah memuji sahabat-sahabatnya sebagai Amin Hadal Ummah, Abu Abdullah bin Al-Jarrah, Hawari Rasulullah, Zubair bin Al-Awam sebagai syahid yang masih hidup, Talha bin Ubaidillah. Itu pujian hamba kepada hamba, tetapi hakikatnya adalah juga memuji Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kemudian ada hamba memuji Allah, maka itu juga hakikatnya memuji Allah Subhanahu wa taala. Segala puji yang empat perkara itu semuanya milik Allah. Maka kalau ngaji di pesantren-pesantren, menerjemahkan alhamdulillah itu alhamdu utawi sekabehane pujikan patang perkara iku lillahi, kagungane Gusti Allah. Karena ada pujian Allah untuk Allah, pujian Allah untuk makhluk, pujian makhluk untuk makhluk, dan pujian Allah, pujian makhluk untuk Allah. Kesemuanya kembali kepada Allah. Kenapa segala puji bagi Allah, kata Ibnu Katsir? Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengadab, tidaklah menyiksa seorang hamba kecuali sudah tegaknya hujah. Allah Subhanahu wa taala hanya saja akan menyiksa seorang hamba kalau sudah tegak hujah, keterangan sampai kepadanya tapi kemudian dia menyimpang dari kebenaran. Wa man dalla, dan barang siapa yang sesat dengan sengaja meniatkan dirinya untuk sesat padahal dia telah mendengar Al-Qur'an dibacakan, dia telah mendengar penjelasan tentang agama Islam, dia telah mendengar dakwah menuju Allah Subhanahu wa taala. Sayurikum, maka dia akan memberi, memperlihatkan kepada kalian ayatihi, ayat-ayatnya, tanda-tanda kebesarannya. Allah berfirman dalam surah Fusilat ayat yang ke-53, Alhamdulillah minasyaitan rahim, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayana lahum annahul haq. Di surah Fusilat ayat ke-53 Allah mengatakan, sanurihim, akan kami perlihatkan kepada mereka ayatina, ayat-ayat kami itu, fil afaq, di segenap ufuk, di semua ufuk, barat, timur, utara, selatan, tenggara, barat laut, timur laut, barat daerah, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan kepada kita ayat-ayat tanda-tanda kekuasaannya. Wa fi anfusihim, dan di dalam diri mereka sendiri, di dalam tubuh kita yang penuh keajaiban, di dalam kerja otak kita yang menakjubkan, di dalam kerja jantung kita yang sangat agung, di dalam peredaran darah kita yang terus mengalir, di dalam sel-sel tubuh kita yang terus bekerja tanpa henti, semuanya Allah akan tunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala di sana. Wa fi anfusihim, dan dalam diri mereka sendiri, hatta yatabayyana, sehingga jelaslah lahum, bagi mereka, annahu, bahwa sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah al-haqq, adalah kebenaran. Sayurikum ayatihi, Allah akan perlihatkan kepada kalian tanda-tanda kebesarannya. Fata'rifunaha, maka kalian akan melihatnya. Barang siapa yang membuka matanya menggunakan penglihatannya, barang siapa yang menggunakan pendengarannya, barang siapa yang menggunakan hati dan pikiran untuk memahami, maka Allah akan memberikan kepada dia pemahaman yang sangat agung tentang betapa kaya bumi ini akan ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Betapa penuhnya dengan alam semesta ini dengan tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin ada seorang kawan mengatakan, sekarang di apotek belum dengan tabungnya beli oksigen itu 25.000 per liter. Berapa oksigen yang kita konsumsi sehari? Maka kira-kira sehari itu, kata beliau, kita menghirup oksigen dengan harga kalau dirupiahkan 170 juta rupiah. Oksigen saja. Oksigen saja. Itu membayar 170 juta kalau Allah minta bayaran. Gitu. Untungnya kan tidak. Yang minta bayaran kan apotek. Gitu. Alangkah agungnya. Gitu ya. Fata'rifunaha, kalian pasti akan kemudian mengenalinya. Kalian pasti akan kemudian melihatnya. Kalian pasti akan kemudian merasakannya kalau kita mau membuka mata, membuka telinga, membuka hati kita untuk mencerna bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya itu di segenap ufuk dan bahkan di dalam diri kita sendiri. Wa ma rabbuka, dan tidaklah Rabbmu itu bighafilin lalai amma ta'malun, dari apa-apa yang kamu lakukan. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan pernah lalai dari apa yang kamu lakukan. Mohon maaf, ini sejak tadi pengen bersin tapi enggak keluar-keluar gitu. Imam Ahmad rahimahullah taala dalam sebuah syairnya pernah mengatakan, Idza ma khalaitat dahra yauman fala takul khalautu walakin kul alayya raqibun wala tahsabanallahu yaghfalu sa'atan wala anna ma yahfa alayhi bimaghib. Ini syair Imam Ahmad yang sangat bagus. Kata Imam Ahmad, idza ma khalauta, andai engkau sedang sendiri, sepi, tiada yang lain, ad-dahra, pada ukuran waktu yauman, sehari saja, fala takul, maka jangan kamu katakan khalautu, aku sedang sendiri, walakin tetapi katakanlah, walakin tetapi kul, katakanlah alayya raqibun, aku memiliki seorang pengawas, wala tahsabana, dan janganlah kamu kira Allahu Allah itu yaghfalu, dia lalai saatan, sesaat saja, sesaat pun Allah itu tidak lalai. Wala anna ma yakhfa alaihi, dan jangan kamu kira sesuatu yang tersembunyi darinya, maghrib akan kemudian lenyap. Seorang ulama, Malik Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu pernah mengatakan, waspadalah ketika engkau bermaksiat dalam keadaan sedang sendiri. Karena apa? Karena pada saat itu saksimu adalah sekaligus hakimmu nanti. Waspadalah ketika engkau bermaksiat dalam keadaan sendiri, karena pada saat seperti itu saksimu adalah sekaligus nanti hakim yang akan mengadilimu. Kalau saksinya hakimnya kan repot, hakimnya gak usah tanya sama yang lain gitu ya. Waspadalah ketika kamu bermaksiat padahal kamu sendiri, karena pada saat itu saksimu adalah sekaligus nantinya hakimmu. Ini tentang ayat ke-91 sampai 93 dari surah An-Naml. Adapun kisahnya adalah kedatangan Tufail bin Amru Ad-Dausi. Pernah kita singgung, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Tufail bin Amru Ad-Dausi adalah pemuka Bani Daus dari daerah Yaman. Dia orang yang terkenal di Makkah karena dia adalah pensuplai kain nomor satu dari Yaman untuk kota Makkah. Jadi ini bukan untuk gagah-gagahan ya. Ini lap keringat, lap umbel dan sebagainya. Nah, pada saat terjadi pemboikotan di Syi'ab Abu Thalib itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap melakukan dakwahnya. Dan di antara dakwah yang beliau lakukan terjadi pada suatu musim haji, di mana pada saat itu datanglah Tufail bin Amr ad-Dausi ini ke kota Mekah dari Yaman untuk berhaji. Sampai di pinggiran kota Mekah, dia sudah dihadang oleh para pemuka Quraisy. Kata mereka kepada Tufail bin Amr ad-Dausi, hati-hati kepada seseorang yang namanya Muhammad, dia tukang sihir yang sangat lihai dan dia sudah menimbulkan kekacauan di tengah kaum kami. Dia memisahkan bapak dari anaknya, dia memisahkan suami dari istrinya, dia memisahkan budak dari tuannya, dia membuat onar dan membuat kota Mekah ini menjadi kacau balau urusannya. Hati-hati karena kata-katanya sangat membius, hati-hati karena kata-katanya sangat menyihir. Apa saran kalian kepadaku? Jangan sampai kau mendengar kata-katanya. Datanglah dia ke Ka'bah. Ketika dia akan tawaf, dia melihat dan ditunjukkanlah orang-orang itu yang namanya Muhammad. Hati-hati dengan dia. Maka Tufail bin Amr ad-Dausi cari kapas. Kapas itu dia masukkan ke dalam telinganya. Dia sumbat telinganya dengan kapas itu, lalu dia mulai tawaf. Ketika dia mulai tawaf ini, adapun Tufail bin Amr ad-Dausi adalah seorang yang berakhlak mulia seperti halnya Rasulullah di tengah kaumnya. Tufail bin Amr ad-Dausi seorang dermawan. Tufail bin Amr ad-Dausi seorang yang jujur. Tufail bin Amr ad-Dausi seorang yang amanah. Tufail bin Amr ad-Dausi seorang yang adil. Tufail bin Amr ad-Dausi ini seorang yang mulia dalam segala akhlaknya. Maka Allah berkenan untuk memberikan hidayah kepada orang-orang semacam ini. Jadi fatifillah rahimakumullah, pada orang-orang yang kemudian belum mendapat hidayah tetapi mereka memiliki sifat-sifat mulia, maka sifat-sifat mulia itu akan menuntun kepada hidayah. Atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang terjadi? Ketika dia sedang tawaf itu, lari-lari kecil, ketika dia tepat sampai di dekat Rasulullah yang sedang salat dan membaca Al-Quran, kapasnya lepas dan jatuh. Karena kapasnya lepas dan jatuh, maka terdengarlah olehnya bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seketika dia berhenti, grek, tertegun amat sangat lama, dia simak bacaan Rasulullah itu dan dia mengatakan, luar biasa, ini bukan kata-kata manusia. Aku ini, kata Tufail bin Amr ad-Dausi, seorang penyair. Dalam riwayat disebutkan Tufail bin Amr ad-Dausi hafal 40 ribu bait syair. Aku ini orang penyair, ngerti kata-kata yang bagus, ngerti kata-kata yang indah, tetapi yang diucapkan orang ini, aku belum pernah mendengar yang seindah ini, aku belum pernah mendengar yang seagung ini, aku belum pernah mendengar yang semerasuk ini ke dalam hati. Maka berhentilah dia, terduduk dan kemudian menyimak Rasulullah membaca. Sampai akhirnya Rasulullah pulang ke rumah, dia bututi. Begitu sampai di rumah Rasulullah, maka dia kemudian mengatakan, terangkan padaku tentang apa yang kau baca. Maka kemudian Rasulullah SAW menjelaskan kepada dia tentang Islam, dan Rasulullah membacakan untuknya ayat-ayat Al-Quran yang lain. Maka kata Tufail bin Amr ad-Dausi, demi Allah, tidak ada yang seindah ini. Tidak ada yang lebih adil daripada Islam. Tidak ada yang lebih mulia daripada firman-firman Allah yang kau bacakan untukku. Aku bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah dan engkau adalah utusannya. Lalu Tufail bin Amr ad-Dausi mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya aku adalah pemuka di kalangan kaumku. Aku orang yang terpandang, terhormat, dan kata-kataku diikuti oleh mereka, ditaati oleh mereka. Maka utuslah aku kepada mereka. Rasulullah kemudian mengatakan, berangkatlah engkau dengan berkah Allah. Kata Tufail bin Amr ad-Dausi, ya Rasulullah, doakan supaya aku nanti diberikan tanda oleh Allah untuk menjadi bukti bahwa aku di atas kebenaran. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, ya Allah, berikanlah tanda kekuasaan-Mu kepada dia. Maka ayat ini, surah An-Naml ayat ke-91-93 memang berhubungan dengan Tufail bin Amr ad-Dausi. Ketika dia wa'ad atlual Qur'an, Rasulullah membacakan Qur'an kepadanya dan dia mendapatkan petunjuk. Lalu dia kemudian ditampakkan oleh Allah tanda-tanda kekuasaan Allah kepadanya. Begitu dia perjalanan menuju kampungnya, semalam menjelang sampai di kampungnya, itu kemudian dia bangun dan para pengikutnya mengatakan, Hah? Ada apa dengan kalian? Kata Tufail bin Amr, wajah anda bercahaya. Jadi wajahnya itu menyala seperti pelita. Wajahnya itu menyala gemerlap seperti pelita. Tufail bin Amr ad-Dausi lalu bercermin kemudian mengatakan, Ya Allah, kalau bisa diganti ya Allah, jangan seperti ini. Kalau seperti ini nanti kaumku mengira bahwa ini hukuman ketika aku meninggalkan agama mereka. Lalu Allah memindah cahaya itu ke ujung cambuknya. Jadi yang semula cahaya itu di wajahnya, di kepalanya, menyala seperti pelita, dia justru minta kepada Allah, ya Allah jangan yang seperti ini ya Allah. Kalau seperti ini nanti kaumku mengira ini hukuman, kutukan ya Allah. Maka oleh Allah subhanahu wa ta'ala dipindahlah cahaya itu ke ujung cambuknya. Maka dia pun pulang kepada kaumnya membawa cambuk yang bercahaya itu, membawa cambuk yang bersinar-sinar itu atas keajaiban yang diturunkan oleh Allah kepadanya. Fata'rifunaha, kalian akan melihat tanda kekuasaan Allah itu. Itu yang dibawa oleh Tufail bin Amru ad-Dausi, yang kemudian cambuknya bercahaya kemilau gitu ya. Bukan pedang, cahaya kemilau gitu ya. Ingat kartun masa kecil ya. Kemudian cambuknya ini berkilauan, dia datangkan kepada kaumnya. Pertama-tama dia datangi ayahnya. Ayah, jangan dekat-dekat. Tuh, ada apa denganmu gitu ya? Karena aku dan engkau sudah terpisah. Terpisah apa? Karena aku sudah mengikuti agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyembah Allah semata dan tidak mempersekutukan dia dengan sesuatu apapun berhala-berhala kita itu. Kata ayahnya lah, kalau kamu agamanya itu, aku juga agamanya itu. Kata Tufail bin Amr ad-Dausi, maka wahai ayah, sekarang mandilah, cucilah pakaianmu, dan datanglah ke sini, akan kuajarkan kepadamu apa-apa yang harus kau ketahui. Maka ayahnya pun mandi, mencuci baju, dikeringkan gitu ya, diperah-perah, dan udara Yaman itu baju dikibar-kibarkan beberapa saat sudah kering gitu. Saking panasnya gitu ya. Lalu dia kenakan, dia kemudian menghadap kepada anak. Sudah sekarang, lalu diajarkanlah untuk mengucapkan kalimat syahadat, diajarkanlah tentang pokok-pokok ajaran Islam oleh Tufail bin Amr ad-Dausi. Lalu dia datang ke rumah istrinya. Jadi kebiasaan orang Arab, rumah itu milik istri. Undang-undang di Mesir sekarang juga begitu. Kalau laki-laki dan perempuan menikah, menurut undang-undang Mesir, rumah yang mereka tempati harus disertifikatkan atas nama istri. Agar apa? Kalau terjadi sesuatu, biarlah yang jadi gelandangan suaminya, bukan istrinya gitu. Nah, dia datang ke rumah istrinya. Kemudian ketika istrinya menyambut dengan dandangan yang sangat cantik, dengan kemudian sambutan yang sangat hangat, suamiku gitu kan. Kata Tuhan bin Amru, stop, berdiri di situ, jangan maju lagi, aku dan engkau sudah terpisah, engkau haram bagiku, aku haram bagimu. Betul sih, Doh. Kok begitu? Iya. Karena aku sudah mengikuti ajaran suci, ajaran agama Islam yang amat sangat mulia dibawa oleh Muhammad yang terpuji di kota Mekah. Tidak ada Tuhan selain Allah dan dia adalah utusannya. Kata istrinya, kalau agamamu itu aku juga ikut gitu. Maka sama dikatakan kepada istrinya, kamu mandilah, bersihkan tubuhmu, cuci pakaianmu, dan kemudian datanglah kemari, akan aku ajarkan pokok-pokok agama ini. Tufail bin Amr ad-Dausi kemudian mengajari istrinya tentang pokok-pokok agama Islam. Sudah itu dia perlakukan tetangganya begitu-begitu. Dia ketuki satu-satu saudara-saudaranya, ayo, hai, gimana kabarmu? Sebentar, aku dan engkau sudah bukan saudara lagi. Loh, kenapa? Kepada tetangga juga bilang gitu, aku kepada engkau sudah bukan tetangga lagi. Loh, ada apa gitu? Sambil membawa cambuknya yang bercahaya itu, dia berdakwah di kalangan kaumnya, meskipun mereka amat sangat lambat, akhirnya lama kelamaan mereka semuanya masuk Islam. Maka dikatakan Tufail bin Amru ad-Dausi itu ketika kemudian bergabung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi dia kemudian terus memberikan pembinaan kepada kaumnya sambil berkomunikasi dengan Rasulullah, tapi baru menyusul Rasulullah ke Madinah di dalam perang Khaybar. Di dalam perang Khaybar itulah dia membawa 80 kepala keluarga dengan jumlah kira-kira 500 orang. 80 kepala keluarga dengan jumlah kira-kira 500 orang dia bawa menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kemudian menyatakan keislaman mereka semua. Ini adalah buah kegigihan Tufail bin Amr ad-Dausi, seorang yang masuk Islamnya sangat berkah dan didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kebaikan-kebaikan, dan bahkan diberikan oleh Allah tanda kekuasaan Allah yang sangat agung. Tadinya kepalanya yang menyala, tapi dia takut nanti dikira kutukan gitu. Akhirnya dia minta untuk dipindah ke cambuknya, dan cambuk itu menyala menjadi satu bukti tanda kekuasaan dari Allah tentang bahwa dia adalah dai dari sisi Allah yang sangat mulia. Jadi coba bayangkan gitu ya, dakwahnya Tufail bin Amr ad-Dausi selama beberapa tahun di tengah kaumnya itu, itu jumlah pengikutnya lebih banyak daripada pengikut Rasulullah ketika berdakwah 13 tahun di Makkah gitu. Ini orang berkah luar biasa. Maka datang dia di dalam perang Khaybar itu, dan di dalam perang Khaybar itu dia mendapatkan kemuliaan lagi dari Rasulullah. Dia datang ketika perang usai, tetapi dapat bagian dari ghanimah rampasan perang yang diperoleh Rasulullah di dalam perang Khaybar. Saking tingginya pemuliaan Rasulullah kepada dia, sehingga dia datang telat gitu ya. Bersama 500 orang itu, dia datang menggabungkan diri dengan Rasulullah. Terlambat datangnya sebenarnya, sudah selesai perangnya, tapi dia mendapatkan kehormatan yang sama dengan kaum muslimin yang lain. Dia mendapatkan rampasan perang dan bahkan tanah-tanah perkebunan Khaybar menjadi bagian dari milik kaumnya. Nah, kita loncat kepada kisah tentang Tufail bin Amr selanjutnya. Ibnu Ishaq berkata, Tufail bin Amr ad-Dausi selalu bersama Rasulullah di Madinah sampai wafatnya. Sesudah itu, lalu dia bersama dengan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan kaum muslimin ketika terjadi perang Riddah, terjadi perang kemurtatan, maka Tulaihah Nabi palsu ini adalah sasaran pertama Tufail bin Amr ad-Dausi. Dia mohon izin kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk pergi memerangi Tulaihah bin Amr al-Asadi. Tufail bin Amr berangkat bersama kaum muslimin menuju Najd untuk menuju Tulaihah, sampai kemudian di tangan Tufail bin Amr ad-Dausilah Tulaihah menyerah dan kemudian menyatakan diri bertobat dan kembali masuk Islam. Yang semula dia memproklamasikan diri sebagai nabi palsu. Lalu Tufail bin Amr ad-Dausi menggabungkan diri dengan pasukan Khalid bin Al-Walid menuju Yamamah untuk memerangi Khalid bin Al-Walid dan Ikrimah bin Abi Jahal, dua panglima yang diutus ketika itu untuk memerangi Musailamah Al-Kadzab. Dia pergi ke Yamamah memerangi Musailamah Al-Kadzab. Pada malam sebelum pertempuran terakhir berlangsung, dia bermimpi. Ini mimpinya agak unik. Kata Tufail bin Amr, sesungguhnya aku bermimpi. Siapa di antara kalian yang tahu, tolong jelaskan arti mimpiku. Aku mimpi kepalaku dicukur, kemudian seekor burung keluar dari mulutku. Lalu sesudah itu aku berpapasan dengan seorang wanita, yang kemudian wanita itu memasukkan aku ke dalam farjinya, memasukkan aku ke dalam rahimnya kembali. Ini mimpinya agak unik gitu ya. Dan anakku meminta sesuatu kepadaku dengan memaksa, kemudian aku lihat anakku terpisah dari diriku. Kata orang-orang, apa takwil mimpi itu? Itu pasti pertanda yang baik. Apapun yang kau impikan, itu pasti kebaikan. Ini teman-temannya itu kalau sama Tufail bin Amr saking hormatnya, apapun yang kau mimpikan, pastilah itu pertanda baik. Maka kata Tufail bin Amr ad-Dausi, adapun aku menakwil begini, mimpiku ini begini. Aku mimpi kepalaku dicukur, berarti artinya kepalaku itu nanti akan diletakkan, tidak lagi berada di atas leher, maknanya dipenggal. Kemudian ada burung keluar dari mulutku, itu pastilah nyawaku. Ada burung keluar dari mulutku, pastilah itu nyawaku. Kemudian aku dimasukkan ke dalam farji seorang wanita, berarti aku akan dikuburkan di dalam tanah yang baik. Dikuburkan di dalam tanah yang baik. Lalu anakku meminta sesuatu kepadaku, dia juga ingin ikut syahid bersamaku, tetapi aku terpisah dengannya. Dia mendapatkan syahidnya, tapi di tempat lain, tidak di tempat ini. Adapun aku besok pagi. Ini yang dikatakan Tufail bin Amr ad-Dausi, dan benar pada keesokan paginya, kepalanya kemudian tertebas oleh orang-orang pasukan-pasukan Yamamah. Ternyata ketika kepalanya tertebas, lepas dari lehernya, kepala itu masih bisa mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, barulah kemudian meninggal. Jadi ternyata bukan burungnya dulu yang keluar ya, nyawanya keluar dulu, tidak, tapi kepalanya terpenggal dulu. Ternyata kepala itu masih bisa mempersaksikan tiada ilah selain Allah dan Muhammad adalah utusannya, baru kemudian ada nyawanya keluar. dan dia kemudian dimakamkan di sebuah tanah yang sangat baik, di tanah yang sangat mulia, berbeda dengan tanah-tanah yang lain. Tanahnya sangat subur, sehingga ketika dia dikuburkan di situ, tempat itu segera ditumbuhi oleh pepohonan yang sangat terindang dan lebat, sehingga tidak diketahui lagi di sebelah mana jasadnya terkubur. Anaknya, yakni Amr bin Tufail, ini kebiasaan yang unik di kalangan orang Yaman ketika itu. Anaknya diamnai Amr, bapaknya namanya Tufail, kakaknya namanya Amr, kakek buyutnya namanya Tufail. Kalau di Rembang ada juga, Gus Musi itu anaknya ada yang namanya Bisri Mustafa, padahal bapaknya juga namanya Bisri Mustafa bin Mustafa Bisri bin Bisri Mustafa bin Mustafa Bisri bin Bisri Mustafa bin Mustafa Bisri, naik ke terus ke atas seperti itu. Nah, ini juga adalah kebiasaan orang-orang Yaman ketika itu. Tufail bin Amr bin Tufail bin Amr bin Tufail bin Amr bin Tufail bin Amr, ada besi kita. Nah, anaknya yakni Amr bin Tufail ini di perang Yamamah itu cuma luka parah, tapi lalu sembuh, dan dia kemudian akhirnya syahid pada peperangan Yarmuk melawan pasukan Romawi. Jadi ini mimpinya Tufail bin Amr ad-Dausi, ini semuanya terwujud. Dia mati dengan kepala terpenggal, dia nyawanya keluar sebagai burung, dan burung ini adalah perlambang kesyahidan, karena Rasulullah SAW bersabda, arwah orang-orang yang syahid tinggal di dalam surga Allah menanti hari kiamat dalam bentuk burung-burung yang berterbangan kemanapun disuka. Jadi arwah orang-orang yang syahid itu nunggu jasadnya dibangkitkan, dia sudah masuk ke surga duluan dalam bentuk seekor burung yang kemudian terbang kemanapun disukainya di dalam surga itu. Lalu anaknya juga kemudian menyusul syahid, tetapi di tempat yang berbeda. Ini tentang Tufail bin Amr ad-Dausi. Ingin kita membahas poin ketiga dan keempat, tapi sepertinya waktunya belum memungkinkan. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang akan ditanyakan, kami persilahkan. Ya, silakan. Iya. Umar bin Khattab menjelang wafat berwasiat begini, hitunglah hutang-hutang Umar. Jika harta Umar mencukupi, maka bayarlah dengan hutang dengan hartanya Umar. Jika kemudian harta Umar tidak mencukupi, maka bayarlah dengan harta keluarga Khattab. Jika harta keluarga Khattab tidak mencukupi, maka bayarlah dengan harta Bani Adi. Ini wasiat Umar bin Khattab. Nah, kenapa Umar juga punya utang? Ini persoalannya adalah Umar termasuk sahabat yang zahid, seorang sahabat yang amat sangat membatasi dirinya dalam hal konsumsi pribadi, tetapi sangat royal dalam hal sedekah. Maka banyak para ulama, banyak para tokoh besar itu, mereka meninggalkan hutang tetapi hutang yang terbayar. Maknanya bahwa mereka sudah menyiapkan cara agar hutang itu terbayar. Tetapi gitu ya, hutang itu mereka lakukan tidak pernah untuk kepentingan pribadinya. Kesemuanya hampir-hampir karena mereka amat sangat rajin bersedekah. Jadi Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga ketika wafat, baju besinya dalam keadaan tergade pada seorang Yahudi karena beliau menukarkannya dengan tepung yang dimakan bersama keluarga dan para kerabatnya. Demikian pula Sayyidina Umar bin Khattab itu wafat dengan keadaan bahwa dia masih memiliki hutang, tetapi hutang itu tercatat dengan rapi, lalu hutang itu kemudian disilakan untuk dibayarkan dari hartanya Umar. Kalau hartanya Umar tidak cukup, minta tolonglah pada keluarga Khattab. Kalau harta keluarga Khattab tidak cukup, mintalah pada Bani Adi, yakni sukunya Umar bin Khattab. Tapi ternyata ketika dihitung oleh Abdullah bin Umar, maka dengan harta Umar saja hutang itu tertutup, meskipun harus dengan menjual sebagian dari tanah milik Umar bin Khattab. Jadi ini tentang hutang Umar. Demikian pula Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala itu hutangnya banyak. Ketika beliau meninggal, beliau berwasiat, di antara wasiatnya berbunyi, mintalah Muhammad bin Al-Hasan untuk mensucikanku. Mintalah Muhammad bin Al-Hasan untuk mensucikanku. Ketika orang-orang itu melihat jasad Imam Syafi'i dan mereka menemukan tertulis wasiat di dekatnya berbunyi, mintalah Muhammad bin Al-Hasan mensucikanku, Muhammad bin Al-Hasan dipanggil untuk datang. Menurut wasiat ini Anda yang harus memandikan Imam Syafi'i. Tidak, mandikanlah olehmu. Cara mensucikanku bukan ini. Lalu Muhammad bin Al-Hasan membuka laci Imam Syafi'i. Di situ lengkap tercatat hutang-hutang Imam Syafi'i, berapa jumlahnya kepada siapa. Lalu dia kemudian mengeluarkan dari hartanya Muhammad bin Al-Hasan itu, lalu kemudian membayari hutang-hutang Imam Syafi'i ini semuanya. Kata beliau, tuntas sudah, aku sudah mensucikan Imam Syafi'i. Ini yang dikatakan oleh beliau. Jadi memang ada orang-orang yang disiapkan untuk diwarisi utang gitu ya. Tetapi ini adalah orang-orang yang tentu saja punya catatan kebaikan. Jadi Imam Muhammad bin Al-Hasan ini, satu mirip Imam Abu Hanifah, sebenarnya usianya sedikit lebih tua daripada Imam Syafi'i, tetapi lebih dahulan Imam Syafi'i meninggal daripada Imam Muhammad bin Hasan. Sehingga Imam Muhammad bin Hasan ini diberikan wasiat oleh Imam Syafi'i karena Imam Muhammad bin Hasan banyak menerima kebaikan-kebaikan Imam Syafi'i sepanjang hidupnya. Dan dia tahu Imam Syafi'i orang yang tidak pernah menabung, pernah dapat sehari itu 3.000 dinar, 30.000 dinar. Dalam sehari dapat hadiah 30.000 dinar dari Harun Ar-Rasyid. Itu pernah Imam Syafi'i. 30.000 dinar itu agak gila juga kalau dirupiahkan, karena 30.000 kalikan 2,25 juta. 30.000 kalikan 2,25 juta. Hitung sendiri itu gitu kan. Hadiah dari Harun Ar-Rasyid untuk Imam Syafi'i. Tapi itu selesai dalam beberapa jam. Dibagi-bagikan untuk penduduk Makkah, dibagi-bagikan untuk para tamu Allah di dalam musim haji. Semuanya habis gitu. Ini saking pemurahnya Imam Syafi'i. Dan beliau amat boros dalam soal sedekah, dan dianggap oleh para ulama tidak hati-hati dalam soal sedekah, sampai kemudian ketika sedekahnya itu meninggalkan banyak hutang gitu. Meskipun ada jalan keluarnya tadi, suruh Muhammad bin Hasan mensucikanku. Dan akhirnya kemudian memang betul disucikan oleh Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Demikian tentang hutang ya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi melihat dari sifat beliau, Umar itu orang yang kemudian senantiasa kalau kemudian berhutang pastilah untuk tujuan-tujuan yang mulia. Yani diantaranya adalah tujuan-tujuan menyantuni yatim dalam asuhannya. Umar ketika menjadi Amir Mukminin, maka dalam perlindungan beliau, beliau sebagai wali, itu ada sekitar 3.000 anak yatim. Ini kalau ada sekarang punya panti asuhan isinya 30 orang, Umar itu tidak mendirikan panti asuhan, tetapi anak yatim yang di bawah perwalian beliau itu ada 3.000 orang. Yatim yang ada di bawah perwalian beliau itu ada sekitar 3.000 orang. Nah, bayangkan ngasih makan anak yatim 3.000 orang itu kira-kira ya sehari boros gitu kan. Berapa banyak yang harus beliau keluarkan. Saya kira hutang-hutang semacam inilah yang ada pada beliau. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Silakan Pak. Ya. Berhutang untuk bersedekah. Nah, soal kebolehan ini tergantung dari seberapa kapasitas kita di dalam kemampuan mengembalikan. Ini penting untuk diperhatikan. Kenapa? Karena menghibahkan harta pun itu bagi orang-orang di luar Abu Bakar, Umar, Uthman, Abdurrahman bin Auf dan lain sebagainya itu dibatasi. Sehingga Sa'ad bin Abi Waqqas ketika terbaring sakit dan dia merasa akan mati, padahal belum, masih panjang umurnya gitu. Jadi orang-orang yang umurnya panjang itu biasanya merasa, sering merasa ingin mati gitu. Sa'ad bin Abi Waqqas itu sakit ketika itu dan merasa aku sudah mau mati ya Rasulullah. Bolehkah aku wasiatkan semua hartaku, maksudnya dihibahkan semua hartaku ini? Dia kan sering lihat Abu Bakar menghibahkan semua harta, Umar separuh harta gitu ya. Maka dia kemudian bertanya, bolehkah saya hibahkan semua? Kata Rasulullah kepada Sa'ad, jangan. Sa'ad bertanya lagi, bagaimana kalau 2/3? Jangan. Bagaimana kalau separuh? Jangan. Bagaimana kalau 1/3? Sepertiga itu sudah terlalu banyak untuk kau hibahkan. Demi Allah ya Sa'ad, kau tinggalkan anak istrimu dalam keadaan berkecukupan tanpa meminta-minta kepada manusia, itu lebih mulia daripada kau harus meninggalkan mereka dalam keadaan miskin lalu meminta-minta kepada orang lain. Nah, ini yang dikatakan Rasulullah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka kita bisa melihat, kita ini Sa'ad bin Abi Waqqas atau Abu Bakar As-Siddiq, atau dengan mereka itu kita bainas samai wa sumursat gitu. Dengan mereka itu kita seperti langit dengan, kalau bumi masih dekat karena bumi ada gunungnya, ini bainas samai wa sumursat, sumur yang kering dalam banget gitu. Nah, kita bisa mengukur. Karena As-Siddiq, kenapa diizinkan Rasulullah untuk menghibahkan semua hartanya? Ada beberapa faktor. Satu, As-Siddiq itu kalau hari ini berinfak semua hartanya, besok pagi-pagi di depan rumahnya antri orang untuk menyerahkan modal. Abu Bakar, ini uang saya, tolong dikelola. Nah, kita punya enggak yang begitu? Kita punya enggak kapasitas bahwa kalau hari ini saya infak semua, besok pagi orang antri di depan rumah kita menyerahkan semua harta kita, semua hartanya untuk dikelola oleh kita? Dua, keluarga. Abu Bakar As-Siddiq itu keluarganya orang-orang yang kemudian sudah dipahamkan dengan pemahaman yang sangat mendalam, sehingga kalau Abu Bakar kemudian menginfakkan semua hartanya itu, keluarganya itu oke-oke saja. Ya sudah, besok pasti datang lagi. Nah, istrinya kalau sudah bilang begitu, tapi kalau istrinya masih, mas, kemarin aku nyimpen loh, kemana ini? Nah, masih yang begini, tentu saja ini berbeda. Dan ini yang dikatakan oleh para ulama, bedanya Abu Bakar dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad tidak memiliki kapasitas sebagaimana Abu Bakar, sehingga ketika kemudian hari ini misalnya Sa'ad menginfakkan seluruh hartanya, besok pagi tetap aja gak ada orang datang kepada Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menyerahkan modal, atau bahkan keluarga. Dalam soal keluarga, ini juga demikian. Tarbiyah yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq kepada keluarganya lebih kuat dan lebih baik daripada keluarga Sa'ad bin Abi Waqqas. Karena nanti kita akan menemui dalam kasus pembunuhan Husain bin Ali bin Abi Thalib, salah satu orang yang berperan besar itu namanya Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini juga turut andil di dalam terbunuhnya Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Gitu. Ini kan menunjukkan ada satu proses tarbiyah di dalam keluarganya yang tidak sebaik keluarga Abu Bakar As-Siddiq, yang sampai generasi ketiga sekalipun adalah para ulama dan para pendekiat. Tadi kita membacakan hadis dari Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar. Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar ini, anaknya Muhammad bin Abu Bakar ini ulama paling terkemuka di Madinah pada zamannya. Jadi cucunya Abu Bakar yang paling mirip dengan Abu Bakar, namanya Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar. Adapun cucunya Umar yang paling mirip dengan Umar dan saudara sepupu dari pihak ibu dengan Al-Qasim namanya Salim bin Abdullah bin Umar. Nah, kenapa saya senang punya nama Salim? Karena ada Salim bin Abdullah bin Umar. Ada sepupunya lagi namanya Ali Zainal Abidin bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ini tiga kakak beradik dalam rangka sepupu. Kenapa? Ibu mereka bersaudari. Ibu mereka adalah tiga orang putri dari Kisra Yazdajid III dari Persia, yang kemudian tertawan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ketika penaklukan Persia, dibawa pulang ke Madinah tiga orang putri ini. Lalu Sayyidina Umar bin Khattab menawarkan kepada mereka untuk masuk Islam. Ketika mereka masuk Islam, putri yang paling besar dinikahkan dengan Muhammad bin Abu Bakar, putri yang tengah dinikahkan dengan Abdullah bin Umar, dan putri yang paling kecil dinikahkan dengan Husain bin Ali bin Abi Thalib. Maka mereka ini adalah beriparan dalam hal bahwa mereka semuanya adalah menantu dalam tanda kutip, karena Kisra yang sudah mati, dengan Kisra Yazdajid III dari Persia. Maka Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib ini disebut sebagai orang dengan keturunan terbaik bagi orang Arab maupun orang Ajam. Kenapa? Dari pihak ayahnya dia adalah keturunan Rasulullah, dari pihak ibunya dia keturunan maharaja-maharaja Persia. Ini di antara keistimewaan beliau. Nah, kenapa nanti Syiah itu berkembang di Iran gitu ya? Nah, karena ada hubungan ini juga gitu. Terima kasih, cukup. Ada lagi mungkin? Kita cukupkan sekian. Kalau panitia ada pengumuman, kami persilakan. Pekan depan tetap seperti biasa, insyaallah majelis sejak Nabi kita, mohon doa moga yang istiqomah. Kita tutup dengan salawat Ibrahimiyah dan Sayyidul Istighfar juga penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim kama wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama baraka ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala yang kurang berkenan. Wallahul muwafiq ila aqwami tariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang belum mendapatkan kertasnya, panitia kalau masih ada tolong diberikan. Dan pekan depan kertas ini masih di bawah, kita masih harus menyelesaikan dua pokok bahasan lagi.